zuriyati wa azwajih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafa al-anam bi sahibil maqamil a'la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan. Syahadatan nalqa biha rabbana yawma sarair tubla. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ma'azim ala abdikal mujtaba wa habibikal muntaqa. Sayyidi ahli al-ardi wa sayyidi ahli al-sama. Sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Sayyidil mursalin wal anbiya wal arifin wal awliya. Wa ala alihi wa ashabi arbabi sidqi wa duqa. Wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmin liqa. Amma ba'du. Alhamdulillah atas limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas karunia Allah jalla jalaluh. Dengan kehendaknya kita hadir, dengan kehendaknya kita dimuliakan dalam majlis ilmu, dimuliakan dengan maghfirah, dimuliakan dengan hadirnya para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Sungguhnya para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan sayap-sayapnya untuk para pelajar ilmu karena redha, karena senang dengan apa yang diperbuatnya, yang diperbuat oleh penuntut ilmu tersebut, karena menjaga warisan Nabi Muhammad SAW, karena menjalani dan menempuh jalan yang akan menyampaikan dia kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malaikat enggak ridha kecuali kepada sesuatu yang baik, enggak ridha kecuali kepada sesuatu yang diridha Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah di malam Senin terakhir kemarin kita mendengarkan tentang biografi dan perjalanan hidup seorang sahabat yang dimuliakan Allah, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma. Biografi Sayyidina Abdullah bin Abbas dan biografi sedikit dari biografi ayah beliau Abdullah Abbas, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Di mana Sayyidina Abdullah bin Abbas seperti yang kita dengar ketika wafat, terdengar setelah dikuburkan di dalam kuburnya, terdengar suara mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Menginjak kepada matan hadis yang berisi hadis ke-19 yang berisi tentang ajaran-ajaran yang datang dari Rasul yang diberikan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang dari awalnya sampai akhirnya semuanya berkenaan tentang tauhid. Bayangkan Sayyidina Abdullah bin Abbas sebagaimana beliau cerita sendiri, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, aku di suatu hari berada di belakang nabi atau membonceng di belakang nabi. Lalu beliau berkata, ya gulam, wahai gulam, hai anak kecil. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas saat itu umurnya baru sekitar 10 tahunan udah dapat wejangan tuntunan macam begini berisi tauhid dari umur 10 tahun. Bayangkan pengaruh tarbiyah, pengaruh pendidikan dari seseorang tua yang dewasa kepada seorang anak. Pengaruh duduk dan bergaul dengan orang soleh, mengambil ilmu dari mereka dan mendapatkan ilmu dari mereka. Dan di sini Sayyidina Abdullah bin Abbas dapat ilmu banyak dari Rasulullah SAW. Beliau baru berumur kisaran 10 tahun. Artinya di sini Rasul memiliki perhatian besar terhadap pendidikan anak, terhadap pendidikan anak-anak, pendidikan jiwanya khususnya, pendidikan keimanannya. Sehingga beliau ajarkan di dalam ayat ini, di dalam tuntunannya ini, dalam ajarannya ini kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas hal-hal yang syarat dengan tauhid. Inni u'allimuka kalimat, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yahfazuka, jagalah Allah niscaya Allah menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah niscaya engkau dapatkan Allah berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika engkau minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Umurnya baru 10 tahun. Belum lagi nanti nasihat apa namanya ajaran yang setelahnya banyak. Wa'lam annal ummata, sampai akhir. Umurnya baru 10 tahun. Bayangkan langsung dapat ajaran dari Nabi dan langsung melekat di dalam dadanya. 10 tahun udah mengerti tentang tauhid, mengerti tentang sifat muraqabah, sifat merasa terus dimonitor dan dipantau dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka, jaga Allah niscaya Allah akan menjagamu. Jaga Allah niscaya Allah akan menjagamu. Jaga Allah maksudnya apa? Allah dijagain biar supaya enggak hilang. Maksudnya jaga Allah, jaga perintahnya sehingga jangan ada yang ditinggalkan, dan jaga larangannya sehingga jangan sampai ada yang dikerjain. Itu maknanya jaga Allah. Ihfazillah, jagalah Allah. Yahfazuka, niscaya Allah akan menjagamu. Menjagamu, menjaga anakmu, menjaga istrimu, menjaga keluargamu, menjaga hartamu, menjaga orang-orang yang di sekelilingmu. Itu baru umur 10 tahunan. Sayyidina Abdullah bin Abbas dapat ajaran seperti ini. Sehingga kita dengan ini kita menyingkirkan banyak cara faham sebagian orang yang jika lo berhadapan dengan anak kecil mereka selalu mengatakan gak apa-apa masih kecil, nantinya udah gede-gedean. Membiarkan misal anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun, apalagi kalau 4 tahun, apalagi kalau 5 tahun, lagi udah gede lebih besar daripada itu, tanpa busana keluar jalan di mana-mana. Itu di sebagian mata kaum muslimin muslimat perkara sepele. Enggak apa-apa masa kecil biarin aja. Mainan enggak pakai baju. Enggak pakai celana sama sekali. Nah, lari ke sana lagi mari yang laki atau yang perempuan. Kalau diingatkan itu anaknya telanjang kemana-mana, enggak apa-apa masa kecil. Rasulullah bahkan ngajaran tauhid yang begini hebat kepada umur 10 tahunan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka kita harus kembalikan semua cara faham khususnya dalam pendidikan kepada pendidikan yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh para salaf. Mereka bahkan menjaga sekali anak-anaknya supaya jangan bohong dari kecil sehingga nanti terbiasa sampai besar. Kalau ada yang didapatkan anak mereka itu, rasa ulama salaf kita, ada yang didapatkan anaknya berbohong, maka akan disiwaki gigi mereka dengan siwak yang kering sehingga berdarah gusinya, lalu disuruh beludah, disuruh mengeluarkan ludah. Ketika dikeluarkan ludahnya sendiri, dilihat ludahnya merah karena bercampur dengan darah, karena gusinya berdarah. Dan anak kecil biasanya kalau melihat darah takut. Oh lihat, kalau bohong begini. Jadi besok-besok takut bohong. Ketika ketahuan anaknya berbohong. Dan begitu kehidupan masyarakat kaum muslimin di zaman dulu, di zaman salaf, bukan cuma memperhatikan anak sendiri, tapi bahkan memperhatikan anak orang lain, anak tetangganya, pendidikan mereka, keimanan mereka, jangan sampai akhlak mereka dirusak, jangan sampai moral mereka bobrok. Di zaman kita, ya Allah alam betul pekagat itu berita tentang masalah pesta di akhir setelah ujian, ya, itu bahkan sekolah. Gimana pendidikan sekolah? Mana kemana pendidikan sekolah selama 3 tahun? Menghasilkan apa kalau ujungnya seperti itu? Ada di Tarim Hadramaut di zaman dahulu, bahkan mereka kalau melihat anak-anak kecil di pasar enggak dibiarkan. Anak-anak kecil harus dijauhkan dari pasar. Karena pasar Rasul bilang sendiri, syarrul biqa aswaquha, seburuk-buruk tempat pasar. Karena di pasar terkadang atau bahkan apalagi di zaman kita, bahkan sering orang berbohong, sering orang menipu dalam dagangannya. Gak bagus dibilang bagus. Oh saya belinya aja gak dapat nih segini, padahal mah belinya dapat nih segini. Jauh dari itu udah dapat untung. Dibilang sebenarnya belinya, dibilang gak dapat. Kalau terlihat pembelinya gak jadi beli, akan mengurungkan, ini udah yang paling murah di mana-mana, udah gak mahalan nih, paling murah di sini. Padahal di sana mungkin ada yang paling murah. Nah, berbohong untuk menjaring pembeli. Di Tarim ketika ada anak, ya, diceritakan di zaman salaf di Tarim, kalau ada anak wazar, dia akan berikan sedikit dagangannya dan disuruh bawa pulang kirim salam sama abah dari fulan. Ya, ceritakan ada anak pasar tempat penjualan daging. Lalu tetangganya itu yang di pasar jualan daging, tahu ini anak si fulan. Ngapain anak kecil main di pasar? Mereka enggak suka anak kecil main di pasar. Dipotongin daging sedikit, taruh dalam plastik. Kasih abah hadiah dari fulan. Oh, anak kecil kasih hadiah seneng. Pulang ke rumah seneng. Ngapain bawa hadiah? Assalamualaikum, salam abah, dapat hadiah nih. Hadiah dari siapa? Dari pulang nih, main di pasar. Ah, ketahuan main di pasar. Maka dihukum sama abahnya. Dan mana abah yang tahu? Dari saling membantu tetangganya waktu di pasar. Rela menyisihkan sedikit dagangannya hanya untuk menjaga anak tetangganya, agar akhlaknya enggak rusak, agar akhlaknya tidak bobrok, agar moralnya terus terjaga, adabnya terus terjaga, walaupun biarin rugi dikit. Dan begitu kehidupan masyarakat muslimin, saling bantu-bantu, ta'awanu ala albirri wat taqwa. Saling bantu-bantulah kalian atas bir, kebajikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita orang tua bahkan bawa anaknya ke pasar. Orang tua bahkan bawa anaknya ke pasar, ke mall, ke pasar. Enggak diperhatikan, enggak dikhawatirkan apa yang didapat di dalam mengajak anaknya ke pasar. Ketika anaknya ngelihat penjual begini, pembeli begitu, mungkin dilihat sesuatu yang membuat akhlaknya berubah. Karena masa kecil itu paling cepat merekam sesuatu. Maka yang dilihat di waktu kecil akan teringat terus sampai dewasa. Yang dilihat bagus akan dilihat bagus, yang dilihat jelek akan dilihat jelek. Nah, untuk film jelek bahkan di zaman kita orang tua mengajak anaknya ke bioskop. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngajak nonton bareng-bareng sekeluarga, anak kecil diajak ke bioskop. Nah, kalau gede diingat, oh dulu sama ayah ke bioskop, udah ke bioskop juga, biasa. Nonton apa yang dipengen ditonton. Membeli kemaksiatan dengan uang, dengan dunia dibeli maksiatnya. akhir zaman. Pendidikan, perhatian Rasul besar terhadap pendidikan, terhadap pendidikan anak, maka beliau kasih tuntunan ini, ajaran ini. Ihfadzillah yahfadzka, jagalah Allah, niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Jagalah perintah-perintah Allah dan jauhkan dengan jagalah Allah dengan menjauhkan larangan-larangannya, maka niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Menjaga Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita menjaga Allah. Di dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Dalam ayat Al-Qur'an ini Allah katakan ini ayat menjawab kegelisahan atau pertanyaan atau menjawab kebutuhan atau hal yang dicari oleh orang di zaman, banyak di zaman kita. Apa itu? Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Orang kita di zaman kita sekarang karena pengen banget punya kehidupan yang baik, tentram, nyaman, enak, bahkan sampai ikut asuransi supaya nanti kalau sakit ada jaminan, gak pusing-pusing, nyaman, ada jaminannya. Asuransi ini, asuransi itu, asuransi ini. Untuk mencapai apa? Untuk mendapat, ingin mendapatkan kehidupan yang baik. Lalu mereka digambar, diberikan gambaran oleh orang banyak lembaga atau banyak pebisnis-pebisnis di zaman kita, bahwa yang namanya kehidupan yang baik dengan membeli properti yang ada, yang mereka tawarkan, digambarkan rumah indah dengan mobilnya ada, dan pasang-pasang suami istri di situ digambarin dengan dua anak, mungkin atau tiga atau satu. Ini kami tawarkan kehidupan yang baik kepada Anda, cicilannya sekian-sekian. Maka tertarik banyak orang beli, ikut cicilan itu tanpa dipikirkan apakah itu riba atau tidak, apakah ada melanggar syariat atau tidak. Yang penting Anda ngelihat gambar ini, ngelihat kehidupan di situ, tawarannya bagus, kayaknya enak nih hidup di sini. Kalau Anda hidup di situ, Anda akan nyaman, tentram, keamanannya 24 jam, ada kolam renang, ada tempat bermain anak, ada tempat perbelanjaan dekat, jalan akses gampang, nggak macet, nggak banjir. Wah, ini enak di sini, beli, pindah rumah atau gunakan tabungan untuk mendapatkan rumah yang satu di tempat itu, di komplek itu, di pemukiman itu. Digambarkan kehidupan yang baik seperti itu. Tapi Allah Ta'ala kasih jalan berbeda dengan apa yang mereka tawarkan sama kita, dan orang-orang dunia tawarkan nama kita. Allah Ta'ala katakan, "Man 'amila salihan," barang siapa yang beramal soleh, "min dzakarin aw unza," laki-laki ataupun perempuan, "wa huwa mu'minun," dan dia pun beriman, beriman, beramal soleh, mau laki mau perempuan, gak ada bedanya. Jenis kelamin di sini bukan syarat, gak hanya khusus untuk laki-laki atau perempuan aja, tapi semuanya. Beriman, beramal soleh. Kalau kata Allah Ta'ala, kalau orang itu beriman dan beramal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan, falanuhyiyanna, lam taukid di dalam bahasa Arab, Allah tegaskan, Allah tegaskan. Dan artinya diberikan lamu taukid karena akan ada pemikiran pemahaman yang berbeda dengan ini, supaya orang-orang tidak mengingkari, dan supaya pengingkar, kalaupun ada pengingkaran akan dibantah dengan penegasan dari Allah Ta'ala. Sungguh ini wala nuhyiyannahu, maka sungguh kami berikan kehidupan hayatan thayyibah, yang baik, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, di dunia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rupanya kalau mau mendapatkan kehidupan yang baik cuma dua, beriman dan beramal, beramal soleh. Dan kenyataan membuktikan, kenyataan membuktikan ketenteraman, kesejahteraan, kenyamanan, ketenangan hati enggak ada, enggak dijamin dengan banyaknya uang, dengan mewahnya rumah, dengan mahalnya mobil, enggak dijamin dengan itu semuanya. Berapa banyak orang yang mempunyai itu tetapi kehidupannya juga sebaliknya, di luar sangkaan kita. Ada orang-orang yang dibawa melihat ke atas dalam dunia, dikatakan enak banget tuh orang hidup ya. Ya, rumahnya mewah, mobilnya ada, istrinya cantik, anak-anaknya juga pinter, bersih-bersih. Mau kemana aja, mau liburan kemana aja bisa. Mau ke dalam negeri, luar negeri, mau ke di dalam pulau, luar pulau, kapan aja mau, tinggal sisihkan waktu berangkat. Yang di bawah, ekonomi yang di bawah ngelihat mereka, wah enak betul. Ternyata kenyataannya di luar sangkaan. Ya, kejadian ini, kejadian itu dari orang-orang yang bergelimangan harta, bergelimangan jabatan, ya, jabatannya tinggi, hartanya bergelimang banyak, ya, dunianya makmur. Tetapi banyak kejadian yang tidak kita sangka-sangka, menunjukkan bahwasanya enggak di situ adanya keaman, rasa aman, enggak di situ adanya rasa nyaman, enggak di situ adanya rasa tenteram, adanya di sini. Man amina sholihan min dzakarin aw huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Karena yang menciptakan manusia Allah, maka yang tahu tentang manusia Allah. Yang tahu kapan manusia bakalan menjadi sengsara dan kapan manusia bakal jadi bahagia dan apa sebabnya, apa faktornya, Allah yang tahu. Maka dikasih kunci ada dalam Al-Qur'an, di dalam ayat ini kita jalani, Allah Ta'ala akan kurikan janjinya dan bukti dibuktikan oleh Allah Ta'ala. Nah, ada di zaman dulu disebutkan cerita tentang seorang bangsawan. Dia punya apa namanya istana atau rumahnya, rumah mewahnya enggak jauh dari tepi laut. Hidup dalam kemewahan, banyak penjaga-penjaganya, satpam-satpamnya, bodyguard-bodyguardnya banyak. Dayang-dayangnya banyak. Pelayan-pelayannya banyak. Tapi kehidupannya enggak tenteram. Lalu di suatu hari ketika dia susah tidur, di siang itu dilihat dari balkon atas rumahnya. Dilihat ke arah pantai. Kemudian diperhatiin ada orang tua, orang bukan orang muda lagi, sudah menginjak masa tua. Dia memikul buntelan di pundaknya dengan sebilah kayu. Berarti nama orang ini di atas tingkat rumahnya. Kemudian duduk di pinggir pantai. Diperhatiin dari jauh, dibuka buntelan itu. Lalu dimakan, ya, karena di buntelan itu ada makanan siangnya. Dimakan. Kemudian setelah berapa lama dimakan selesai, lalu di buntelannya diikat lagi. Kemudian dia tidur di atas buntelannya dengan nyenyaknya palanya di atas, di bawah buntelannya, buntelan di bawah palanya. Tidur nyenyak. Sedangkan dia di atas, tidur di atas kasur mewah, rumah kamarnya mewah, apa aja ada, enggak bisa tidur. Lalu dipesan sama penjaganya, dia pesan kepada penjaganya itu kalau itu orang udah bangun, itu tuh yang itu orang udah bangun suruh mari. Maka ketika orang itu bangun disuruh panggil sama majikan saya. Ada perlu apa? Enggak tahu, dipanggil. Ada perlu. Lalu menghadap pada tuan rumah si kaya, orang kaya. Lalu ditanya, aku lihat engkau dari jauh tadi perhatikan, tidur nyenyak betul, sebelum tidur engkau makan apa sih? Gak ada makan apa, dibuka nih mau lihat. roti kering. Roti kering dengan beberapa lauk seadanya. Orang enggak mampu, orang sederhana. Lalu si kaya tanya, kok bisa yang tidur senyak itu hanya di dalam bangunan yang sebegini mewah, rumah yang sebegini indah, semuanya ada, pelayan ada, penjaga ada, apapun ada, anda enggak bisa tidur. Lalu dibacakan bait syair. Ya, dibacakan bait syair. Bunyi bait itu, ma'un wa khubdzun wa dhillu, air, roti dan dhil, teduhan. Karena waktu dia tidur dia meneduh di bawah pohon kor, apa namanya, pohon kelapa di pinggir pantai. Ma'un wa khubdzun wa dhillu, tilka ni'matun ajallu, itu adalah nikmat yang sangat besar. Jahattu ni'mata rabbi law qultu anni muqillu, aku sungguh sangat telah mengingkari nikmat Allah kalau aku katakan itu adalah dikit, kecil. Kalau aku katakan itu nikmat adalah kecil, aku telah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bilang ma'un wa khubdzun wa dhillu, air, roti sama teduhan, neduh di bawah pohon tidur. Itu nikmat yang besar, kata dia. Aku telah mengingkari Allah Ta'ala, nikmat Allah Ta'ala, kalau aku katakan itu nikmat yang kecil. Lalu enggak lama ketika ngobrol dengan si pemilik rumah itu, tiba-tiba ada pembantunya datang ngasih air. Maka disuguhkan air, dipegang air. Kata ini orang, "Hai tuan, kalau engkau makan kemudian keselak di sini, enggak bisa, itu makanan lewat dari tenggorokanmu kecuali dengan setengah air di gelas ini. Kalau tidak engkau akan mati. Apakah engkau mau beli setengah air dari gelas yang aku pegang ini dengan setengah kekayaan yang engkau miliki semua? Mau enggak beli setengah air ini, setengah gelas ini? Engkau beli dengan harga setengah kekayaanmu yang engkau miliki semua ini. Mau enggak? Kalau enggak engkau akan mati." Kata tuan rumah, "Oh iya, kenapa tidak? Anda enggak bakalan mau mati hanya karena lebih baik anda korbankan setengah kerajaan anda, setengah kekayaan anda untuk membeli setengah gelas air daripada anda mati." Baik kalau begitu. Sekarang kalau engkau sudah minum setengahnya dan engkau selamat dari kematian, itu makanan yang tersedak di tenggorokanmu sudah lewat ke perut. Lalu engkau setelah itu enggak bisa kencing, enggak bisa buang air kecil. Ya. Enggak bisa buang air kecil. Kecuali dengan menyerahkan setengah kekayaanmu lagi yang sisanya. Apakah engkau rela menyerahkan setengah kekayaanmu yang sisanya itu untuk bisa kencing, untuk bisa buang air kecil? Karena kau akan terus mengendap di dalam tubuhmu air kecil itu, kotorannya itu akan membahayakan dan membunuhmu. Kata dia, "Iya, kenapa tidak? Kalau aku bisa sembuh dan aku bisa keluarkan air seniku hanya dengan mengerahkan seluruh sisa dari kekayaanku yang ada, aku akan kerahkan semuanya." Lalu kata orang ini kepada tuan rumah, "Kalau gitu begitu hinanya dunia, harganya hanya seharga gelas air dengan seharga kucuran kencing." Semua kekayaanmu itu harga itu. Oh, rumah yang mewah, isinya segalanya, penjaga-penjaga semua, pelayan-pelayan, harganya cuma segelas air sama sekeluaran air kencing. Itu harganya, segitu nilainya. Mobil-mobilnya semua, kalau dulu mobil ada semua, kereta-keretanya, kuda-kudanya, harganya itu doang. Setengah gelas air sama sekencingan air kencing kita keluar, enggak ada lagi. Maka terhenyak dia dari kemewahannya. Betul juga, artinya dia enggak bisa tidur karena mikirin kemewahan semua. Kalau kemewahan itu semuanya keluar dari dunia, dari hatinya, dunia itu, dunia silakan datang tapi jangan sampai masuk hati. Kalau keluar dunia dari hati seseorang, maka enggak akan membuatnya susah tidur, enggak akan membuatnya gelisah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi Allah Ta'ala jamin kehidupan yang baik bagi kita kalau kita beramal saleh. Beriman kita udah alhamdulillah ya, dengan nikmat Allah Ta'ala kita udah beriman. Nah, ketika kita menjalankan amal saleh, syarat yang keduanya, maka kita akan diberikan kehidupan yang baik. Di zaman kita kebalikan. Orang cari kehidupan yang baik, kehidupan yang baik, kehidupan yang baik dengan gambarannya pengen punya rumah banyak, punya rumah bagus, ini apa namanya? Kendaraan bagus ini. Dicari itu. Itu kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an hasil dari syarat yang kedua, yang pertama, yang dua ini. Amal saleh dan beriman. Hasilnya baru nanti kehidupan yang ini orang di zaman kita kehidupan yang baik, amal solehnya enggak ada. Syaratnya dulu mana? Syaratnya dulu mana? Karena kalau orang disebutkan masalah belajar ini belajar rajin dulu baru nanti bakalan lulus, sukses. Ini maunya sukses, belajar kagak. Mana mungkin dari mana mau didapatkan sukses, lulus kalau belajar enggak? Ini dari mana mau dapatkan kehidupan yang baik kalau amal solehnya enggak ada mana dia. Kalian lihat zaman kita pemikiran orang banyak kebaliknya. Pemikiran banyak manusia kebalik. Itu makanya orang yang menjaga Allah Ta'ala dengan beramal soleh tadi dan menjauhi diri dari yang mungkar, dari yang maksiat, akan dijaga dirinya, dijaga anaknya, dijaga keluarganya, dijaga dunianya, dijaga agamanya. Berkata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifatul Adil, Khalifah yang adil Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan tidaklah seorang mukmin yang soleh meninggal wafat melainkan Allah Ta'ala jaga anak-anaknya dan cucu-cucunya. Turunan dijaga Allah Ta'ala ya. Ada seorang sahabat bernama Sayyidina Sa'id bin Musayyib berkata kepada anaknya, Sayyidina Sa'id bin Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada anaknya, la azidanna fi sholati min ajlik, aku akan terus tambah sholatku hanya untukmu, hanya karenamu. Raja'an an uhfadhu fika, aku mengharap Allah Ta'ala menjagamu karena sholatku. Dengan sholat ibadahnya Sayyid bin Musayyib mengharap Allah Ta'ala jaga anak-anaknya. Lalu beliau membaca ayat wa kana abuhuma sholiha dalam surat Al-Kahfi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, apa kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi, Amma safinatu fakanat lima sakin ya'maluna fil bahri faratu an'ibah wa kana wara'ahu maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra faratna ayyubdilahuma rabbuhuma khaira minhu zakata wa aqraba ruhma wa ammal jidaru adapun itu Sayyidina Jibril Sayyidina Nabiullah Khidir ketika berjalan dengan Nabiullah Musa ketika melihat ada rumah yang udah condong, udah miring, mau rubuh ya, ketika dimasuk ke dalam satu kampung minta tolong sama orang-orang kampung supaya dikasih makan malam, enggak punya makanan, lapar, tapi enggak ada yang mau jamu. Sekampung itu enggak ada yang mau jamu. Ketika keduanya melihat ada satu rumah yang udah condong, udah miring, mau runtuh dibetulin sama Sayyidina Nabiullah Khidir dan Nabiullah Musa. Kata Nabiullah Musa, ngapain betulin ini rumah mereka sedangkan mereka enggak ada yang mau jamu kita, enggak ada yang mau kasih makanan sama kita. Itu kan yang ketiga, lalu baru dikasih tahu rahasia-rahasianya. Adapun kapal perahu yang dirusak begini-begini rahasianya, punya orang miskin di depan sana ada raja yang zalim, kalau enggak yang raja yang zalim itu selalu mengambil perahu yang masih bagus. Kemudian ada pun anak kecil yang kita bunuh itu kalau kita enggak bunuh sekarang nanti gedenya dia akan jadi anak yang durhaka, anak yang enggak benar, maka kita pengen Allah Ta'ala ganti dengan anak yang lebih bagus dari kedua orang tuanya. Lalu diterangkan itu masalah jidah, masalah rumah yang udah miring dibetulin. Bahwa di bawah rumah ini ada harta, ini rumah punya anak yatim. Amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fakana abuhuma shaliha. Adapun itu rumah punya dua anak yatim, di dalam di bawah rumah itu ada harta terpendam. Nanti satu besar nanti itu anak bakalan menemukan hartanya. Kenapa itu diberkahi itu anak yatim itu? Katanya fakana abuhuma shaliha. Bapaknya orang soleh. Bapaknya orang soleh. Kata ulama ahli tafsir, bapaknya yang dimaksud di dalam ayat ini fakana abuhuma shaliha, bukan bapaknya dia, tapi kakeknya yang ketujuh. Kakeknya yang ketujuh. Jadi kesolehan kakek yang ketujuh membawa keberkahan kepada cucunya yang tujuh generasi di bawah. Allah Ta'ala jaga itu karena sebab kesolehan kakeknya yang ketujuh. Maka seorang ayah atau ibu yang soleh-soleha, kesolehannya akan memberikan keberkahan kepada anak-anaknya, dan anaknya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Sa'id bin Musayyib tadi mengatakan demikian kepada anaknya, aku akan terus tambah salatku, ibadahnya akan diperbanyak terus, mengharap Allah Ta'ala jaga anak-anaknya. Lalu sebagian orang, sebagian ulama, pembesar ulama mengatakan, akabir ulama mengatakan bahwa sungguh Allah Ta'ala akan menjaga dengan sebab seorang soleh, Allah Ta'ala akan menjaga anaknya dan anak-anaknya dan beberapa rumah yang di sekitarnya. Rumah yang di sekitarnya orang soleh ini dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab dia. Ada seseorang ingin menampakkan kemuliaan tetangganya. Tetangganya siapa? Sayyidina Ibrahim bin Adham. Kata dia kepada orang-orang kampungnya, ana mau jual rumah ana sekian-sekian, harganya mahal, dua kali lipat. Jadi kalau seandainya kampung di rumah itu, rumah di kampung itu harganya misalnya 1 miliar, dijual 2 miliar. Harga pasarannya 1 miliar, dijual 2 miliar. Siapa yang mau beli rumahnya mau jual 2 miliar? Kata orang, mana ada yang mau beli, mahalan. Harganya ketinggian, mana ada yang mau beli, kan begitu. Iya, harganya sih rumahnya 1 miliar. Oh, 1 miliar lagi? 1 miliar lagi harga tetanggaannya sebelah. Kenapa? Tetangganya Sayyidina Ibrahim bin Adham, orang soleh, orang alim. Ente beli rumahnya dapat keberkahannya dia. Beliau bukannya sungguh-sungguh untuk membeli, menjual rumahnya, tapi beliau ingin menampakkan bahwa anda punya tetangga orang soleh, orang berkah. Keberkahannya bertetangga dengan orang soleh. Makanya ungkapan para ulama kita mengatakan al-jar qabla dar. Lihat tetangga sebelum beli rumah. Lihat tetangga sebelum beli rumah. Al-jar qabla dar. Kembali kepada masalah tadi, orang kita beli rumah, lihat gimana fasilitasnya nih. Oh, kalau menangnya ada, tempat mainnya ada. Yang dilihat fasilitas dunianya. Tetangga itu gimana? Tetangga itu jangan lupa. Kita beli rumah, kita tetangga kita orang-orang baik, lingkungannya orang baik. Baru kita beli rumah di situ. Kalau tetangga di situ orang-orang itu orang-orang rusak semua moralnya. Nah, jangan beli walaupun murah di situ, cari tempat yang lain. Kalau mau ditempatin tinggal di situ, cari tempat yang baik. Al jaru qabla dar. Tetangga sebelum rumah. Perhatikan tetangga sebelum beli rumah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم سر الفاتحة بحق الفاتحة بكرامة الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.